Ciri-ciri orang baper apa? Gampang left group. Jadi kalau ada teman kita atau kita mungkin lagi kurang mood, kurang happy, baperan, ciri-ciri orang baper apa? Gampang left group. Betul lah. Sentil dikit left group. Ini left group. Cetek banget gitu. Imannya kerupuk. Kenapa imannya kerupuk? Karena kebanyakan kerupuk. Dikit. Ya, kerupuk mentah dimakan sama dia. Namanya apa? Seblak. Kerupuk jadi. Makanan itu Bapak Ibu sekalian mempengaruhi habit loh. Serius. Ya, makanan seseorang itu mempengaruhi habitnya, kebiasaannya. Ya, maka hati-hati dalam makanan. Ya, kalau sudah moody enggak jelas seperti itu, apa yang harus Anda kerjakan? Sebagai seorang teman dan sahabat yang baik, ajak dia makan rujak. Kenapa rujak? Karena enzim. Ya. Ada enzim di sana. Enzim itu salah satu sumber mood yang baik. Ya. Atau Anda banyak sebenarnya pilihannya, ya. Buah-buahan seperti itu juga bisa, ya, apapun itulah. Pokoknya jangan lagi ajak dia makan makanan yang diolah. Jadi kalau teman Anda lagi baper, lagi feeling depressed atau apapun, jangan kasih dia makanan begini. Apa ini? Sayur nangka. Kalau Anda ajak dia makan kayak begini, apa yang akan dia kerjakan habis makan? Tidur. Betul? Kenapa? Ya karena tubuhnya berat untuk mengolah makanan tadi, karena tubuhnya udah enzimnya kurang, ya, seperti itulah.